فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya, taufik, hidayah, kenikmatan yang datang silih berganti, la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa kita untuk menghitung dan membilangnya. Kenikmatannya selesai dari ini disusul dengan kenikmatan yang lainnya terus menerus. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jangankan dari semua jenis nikmat, dari satu jenis saja, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, maka sungguh hal yang demikian harusnya senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya betapa Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan berbagai macam bentuk melimpahkan kepada kita anugerah dan kenikmatan yang sangat banyak, sehingga menjadikan kita untuk tidak gampang mengeluh dari berbagai macam bentuk keadaan yang kita alami di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau kita mau membandingkan, tidak seberapa ujian yang kita alami, musibah yang kita rasakan dibanding dengan kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak sebanding. Kalau kita membandingkan, enggak sebanding ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kekeliruan dan kesalahan yang kita perbuat di setiap harinya. Namun tah begitu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatannya. Justru yang mengkhawatirkan kepada kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, manakala setiap kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menjadikan itu lebih dekat kepada Allah. Setiap kenikmatan yang kita dapatkan yang tidak menjadikan itu sebagai atau tidak menjadikan itu menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berubah bukan lagi sebagai sebuah nikmat, tapi menjadi sebuah niqamah biqaf, menjadi bala, menjadi bencana. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarhul Masailil Jahiliyah lil Alama Al-Fauzan hayyallahu taala. Dan kita sampai pada pembahasan yang ke-59. Kata beliau rahimallahu taala, al-mas'alatu at-tasi'atu wal khamsun. Permasalahan yang ke-59. Tawqibuhum ahlal haqqi bil alqabi al-munafirati. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah, kebiasaan mereka memberikan laqab, menjuluki ahlul haq, orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, dengan laqab-laqab yang menyakitkan, membuat orang lari dari kebenaran. Kita katakan kebiasaan mereka orang-orang ahli jahiliyah memberikan julukan-julukan, laqab-laqab kepada ahlul haq, kepada orang-orang yang dia berpegang teguh dengan kebenaran, dengan julukan-julukan yang membuat orang itu lari dari kebenaran. Ini kebiasaannya ahlul batil. Demikian, nah, macam-macam. Kata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, kata beliau, talqibu ahli al-huda wassawabi bisabiati walhasyawiyati. Mereka orang-orang ahli jahiliyah biasa memberikan julukan lakab-lakab kepada ahli al-huda, kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya, dan orang-orang di atas kebenaran dengan julukan-julukan as-sabi'ah, orang yang telah keluar dari agama, wal-hasyawiyah, orang-orang jahil, orang-orang yang omongannya enggak memiliki manfaat sedikit pun. Nah, demikianlah sejarah akan terus berulang, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan dari orang-orang ahli jahiliyah, betapa banyak ini terjadi di masa kita hidup sekarang ini. Mereka memberikan laqab kepada ahlu sunnah, kepada salafiyun, dengan julukan-julukan yang membuat orang bisa lari dari kebenaran. Mereka adalah kelompok jamaah ahlu tahdzir, jamaatul tahdzir. Mereka itu adalah orang-orang sa'atiqah, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu. Mereka itu orang-orang jumud, mereka itu orang-orang ekstrim, mereka itu orang-orang demikian dan demikian. Betapa banyak julukan-julukan yang dialamatkan kepada ahlul haq. Mereka orang-orang yang senantiasa mengurang-urangi kehormatan wali Allah. Mereka orang-orang yang senantiasa memperlakukan keluarga mereka kalau ada yang meninggal seperti bangkai kucing dikubur begitu saja. Berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan, lafaz-lafaz yang mereka arahkan kepada ahlul haq. Namun sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya memang akan senantiasa ada yang demikian. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada dari umat ini orang-orang yang dia menampakkan di atas kebenaran. Dalam riwayat yang lain, mansurin, dalam keadaan dia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Tidak membahayakan mereka sedikit pun, tidak merugikan mereka ahlul haq sedikit pun, orang-orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan, tidak pula merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. wala man khazalahum, dan orang-orang yang merendahkan mereka. Karena mereka paham, mereka tahu ahlul haq ini, mereka tahu yang menjadi tujuan mereka bukan pujian manusia, yang menjadi tujuan mereka bukan untuk mendapatkan posisi kedudukan di tengah-tengah manusia, bukan. Tapi mereka yang menjadikan tujuan adalah semata-mata menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya al-jamaah. Itulah hakikatnya al-jamaah. Karena mereka mengikuti al-aslu fil jamaah, yakni sahabah radhiyallahu ta'ala ajma'in. Karena mereka itu mengikuti asal dari al-jamaah itu, yakni para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, mereka mengikuti apa-apa yang dahulu para sahabah itu berada di atasnya dari sisi akidah, keyakinan, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak, dari sisi manhaj, dari sisi adab wassuluk wa ghairu dhalik. Nah, mereka ikuti semuanya sehingga mereka akan diikutkan, digabungkan bersama dengan jamaah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mengapa? Karena mereka mengikuti apa-apa yang para sahabat itu berada di atasnya, sehingga mereka akan diikutkan. Nah, betapa bahagianya orang-orang yang seperti ini. Karenanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-jama'atu ma waafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Yang dinamakan dengan al-jama'ah itu adalah apa-apa yang menepati, mencocoki kebenaran walaupun anda itu berkesendirian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Ini yang kita ingin raih, yang mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan ihsan, dengan cara yang baik. Nah, bagaimana sholatnya mereka, bagaimana nah muamalahnya mereka, akhlaknya mereka, kecintaan mereka, berpegang teguhnya mereka kepada sunnah, dan seterusnya. Maka tidak membahayakan sedikit pun celaan yang datang kepada mereka ahlul haq. Dan betapa banyak ini ditempuh oleh orang-orang ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul syubhat, menjuluki ahlul haq dengan berbagai macam julukan-julukan yang membuat orang lari dari kebenaran. Orangnya egois, ini, itu, dan segala macamnya. Baik, kita baca penjelasan beliau hamdallahu ta'ala wara'ah. Kala Syekh Salih Ibn Fawzan bin Abdillah Al-Fawzan hamdallahu ta'ala wara'ah, من مناهج أهل الجاهلية احتقارهم لأهل الهدى وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة. بأنترى متابع أهل الجاهلية جلن يتبع لأرى أهل الجاهلية بأنترى متابع مريكا adalah mereka merendahkan ahlul huda, mereka merendahkan ahlul haq, menghinakan orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, direndahkan orang-orang enggak memiliki gelar. Lihat Maksudnya adalah untuk merendahkan orang-orang yang tidak memiliki gelar. Nah, kok mau tampil? Orang-orang miskin, orang-orang fukara, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang kampungan, berpikirnya tidak modern, dan lain sebagainya. Di antara metodologi ahlul jahiliyah demikian. Nah, mereka merendahkan ahlul huda, orang-orang yang berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa talqibuhum bil alqabi syari'ati al munazzarah, dan mereka memberikan julukan dengan julukan-julukan yang mereka bikin, yang jelek, yang buruk, yang membuat orang lari dari kebenaran. Yaquluna sabi'atun, mereka mengatakan itu orang-orang sabi'ah. Wasabi'u huwa al-khariju 'aniddin. As-sabi'ah, as-sabi'u maknanya adalah orang yang keluar dari agama, orang yang keluar dari kebenaran, itu maksudnya dari julukan as-sabi'ah. Nah, orang yang membawa sesuatu yang baru, keanehan yang keluar dari kebenaran menurut mereka. Di tempat kami biasa demikian dan demikian, tiba-tiba datang ini orang tidak mau mengikuti kebiasaan di kami. Itu orang yang keliru, keluar dia dari al-haq, dari kebenaran anggapannya. Nah, orang kalau meninggal setelah 7 hari harus dikirim ini, kirim itu. Ini tiba-tiba tidak mau melakukan ini, itu. Ini orang yang dia nyeleneh, keluar dari kebenaran. Nah, pada sejatinya mereka lah yang keluar dari kebenaran. Karena apa yang mereka dapatkan tidaklah mereka ikuti kecuali berdasarkan turun-temurun. Bukan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan nas, bukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala azaihim muqtadun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nadhirin, seorang pemberi peringatan, seorang rasul yang memberi peringatan, fi qaryatin, pada sebuah kaum, min nadhirin, ya, seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang terbiasa hidup mewah, kecuali orang-orang yang terbiasa mendapatkan sanjungan, kecuali orang-orang yang terbiasa dijadikan rujukan oleh manusia, mereka akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami, pendahulu kami, itu berada dalam suatu agama. Wa inna ala azharihim muqtadun, dan kami ini atas apa-apa yang mereka tinggalkan itu kami hanya mengikuti saja. Kami mendapati dahulu nenek moyang kami ini menjadikan ritual, tata cara seperti ini, itu bagian dari ibadah. Lihat. Sehingga kami hanya mengikuti saja. Ini jawaban mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan. Qala Allah ta'ala, awalau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, awalau jitukum, qala lam. Maka Rasul tadi, utusan tadi mengatakan, awalau jitukum, kalau seandainya aku membawa kepada kalian bi'ahda mimma wajadtum alaihi, kalau seandainya aku membawa kepada kalian bi'ahda, dengan sesuatu yang lebih benar, dengan sesuatu yang lebih memberikan petunjuk daripada apa yang kalian dapati itu, bagaimana menurut kalian? Daripada apa yang kalian dapati dari pendahulu-pendahulu kalian, nenek moyang kalian. Namun mereka tetap mengatakan, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka mengatakan, kami terhadap apa-apa yang kalian diperintahkan untuk disampaikan kepada kami, maka kami mengingkarinya. Sudah tidak punya dalil, sudah bangkrut, tidak punya hujah, karena tidak bisa membantah. Akhirnya yang keluar adalah celaan, cercaan, dasar orang hina, orang jahil, orang tidak ngerti ini, tidak ngerti itu. Sudah tidak bisa membantah. Membantah pakai apa? Dalil tidak punya. Nah, maka yang keluar adalah celaan-celaan, tuduhan-tuduhan, ancaman-ancaman. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah, senjata mereka itu adalah hujjah. Senjata mereka adalah hujjah dari nas, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka itu orang-orang paling semangat di dalam menghafal ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah orang-orang paling semangat di dalam menghafal As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalilnya mereka itu bukan pandainya berbicara. Dalilnya mereka itu bukan pintarnya mengolah retorika kata, tetapi dalilnya mereka itu betul-betul nas yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man hafiz al hadis qawiya hujjatuhu. Amaqala rahimahullah taala, barang siapa yang dia banyak menghafal hadis, maka hujahnya itu akan kuat. Nah, hujahnya akan kuat. Dan ini yang kita tanamkan di dalam benak sanubari kita, untuk kita berjalan mengikuti dalil, bukan mengikuti person per person, orang per orang, jangan. Tapi kita berjalan mengikuti nas. Nah, kita berputar mengikuti nas, kita berhenti mengikuti nas, mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikuti orang-orang tertentu. Nah, ini penting untuk menjadi pegangan kita. Yang namanya manusia akan datang silih berganti. Hari ini kita sayang, cinta, al-hubbu fillah, betul-betul cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi menjadi orang yang kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama si fulan juga benci, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mengetahui, mungkin di lain waktu menjadi orang yang paling kita sayangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang namanya al-wala, loyalitas itu kita berikan kepada ahlul haq, kepada al-haq dan ahlul haq. Maka ini bahagianya ahlus sunnah. Mereka tidak terikat dalam sebuah organisasi tertentu. Mereka tidak terikat dengan sebuah peraturan-peraturan tertentu. Namun mereka terikat dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Faisammuna ahlal haqi bisabi'ati al-kharijina anil haq. Maka mereka menamakan ahlul haq dengan as-sabi'ah yang telah keluar dari kebenaran. Lianna al-haqqa fi urfihim ma kanu alihi minal kufri wa dalali. Karena kebenaran itu menurut kebiasaan mereka, adat istiadat mereka itu adalah sesuatu yang di dalamnya itu memang terdapat kekufuran. Nah, itu baru dikatakan kebenaran. Baik, nah, kalau anaknya lahir maka harus demikian dan demikian. Nah, kalau ada yang meninggal harus demikian. Dan itu semua mengandung ritual-ritual kesyirikan. Baru dikatakan sebuah kebenaran. Kalau nggak pakai bedah bumi, kalau memang gali kubur itu bukan yang benar menurutnya. Nah, kalau nggak nginjek telur, kalau pas nikahan itu bukan yang benar. Kalau tidak membuat takir yang kemudian ditaruh di perempatan jalan kalau ada sesuatu, nah itu bukan yang benar menurut mereka. Karena kebenaran menurut mereka itu adalah sesuatu yang memang terbiasa ada kekufuran dan kesesatan di atasnya. Kalau nikah kok nggak pakai organ tunggal, organ ya, bukan organ ya, organ tunggal, maka namanya bukan nikah yang benar yang kayak gitu, nikah sepi. Kalau nikah nggak pakai dandan bercampur baur antara laki-laki dan wanita, itu bukan nikah yang benar. Nikah kok dipisah. Nah, lihat ini, betapa al-haq sudah berubah di sisi mereka menjadi sebuah al-batil, dan al-batil di sisi mereka menjadi sebuah al-haq. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu terkait dengan agama kita, innal islam bada'al islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Maka Nabi sallallahu wasallam, Islam ini muncul, Islam ini tumbuh dalam keadaan yang asing. Awal kali Islam muncul itu asing. Nah, mereka terbiasa melakukan kesyirikan, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab terbiasa melakukan ibadah memakai tawassulan, wasilah. Asing bagi mereka. Tatkala muncul Islam yang mengharuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy, menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sombong, dengan lantang Abu Lahab mengatakan, "Tabbat yada ya Muhammad." Dengan lantang lagi sombong dia mengatakan, "Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah kamu mengumpulkan kami di sini hanya untuk mendengarkan itu? Apakah kamu kumpulkan hanya untuk mendengarkan supaya kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang maknanya kami paham, kami harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kami enggak boleh lagi ngalap berkah. kami enggak boleh lagi bertawassulan, kami enggak boleh lagi ini dan itu. Nah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb. Ini di antara sebab nuzulnya. Faman ittaba'a ar-rasula fa huwa sabiqun. Barang siapa yang dia mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia orang yang salah. Orang yang telah keluar dari kebenaran itu orang yang mengikuti Rasul. Subhanallah. Kalau salat dia menutup aurat dengan benar, dengan sempurna, nah dikatakan nyeleneh. Salat pakai jubah, pakai daster. Lihat. Nah, tetapi kalau orang sholat, mohon maaf, pakai celana saja, dengan baju koko saja, yang dia rukuk dan sujud, akan tercetak, akan menampakkan bentuk, bahkan sebagiannya, menampakkan bentuk dari auratnya, justru dipuji, justru itu yang diikuti. Subhanallah. Tapi kalau orang hendak menutup aurat dengan sempurna tatkala salat, memakai peci, minimalnya pakai sarung, dikatakan kuno, dikatakan tidak modern, dikatakan tidak praktis, dikatakan jumud, enggak tahu dalil dan lain sebagainya. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, hati kita, kalau kita mengikuti sesuatu yang lebih baik, kemudian berat diri kita untuk mengikuti. Tapi kalau mengikuti sesuatu yang ringan-ringan, kita mudah, jangan-jangan kita termasuk dari golongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai pembimbing dia. Al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala mengingatkan dalam sebuah risalah beliau, kebanyakan manusia atau di antara manusia, mereka la ya'budul asnam wa la ya'budus syajar wa la ya'budul hajar wa la ya'budul jinnan wa mautan wa hayyan. Sebagian manusia, mereka itu memang dia tidak beribadah kepada pepohonan, bebatuan, jin, malaikat, berhala. Mereka bisa selamat dari sisi ini. Bahkan sebagian manusia ya'riful tauhid wa ya'riful sunnah. Sebagian manusia itu bahkan mereka mengenal tauhid, mengetahui tauhid, mengetahui as-sunnah. Walam yaslim min tiba'il hawa. Namun mereka ternyata tidak bisa selamat dari mengikuti hawa nafsu, dari mengikuti nafsu dia, hawa dia. Nah, tahu ini al-haq, tahu ini tauhid, tahu ini sunnah, tapi nafsu, hawa yang berbicara. Nah, dalam segala hal, kita katakan dalam segala hal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal bermuamalah, dalam hal nikah misalnya juga, tahu dia. Kalau orang nikah, cari yang pertama itu agamanya. Nah, kecantikan, kalau laki-laki ya ketampanan, harta, kemudian silsilah nasab belakangan, tapi agamanya dulu. Akhlaknya dulu bagaimana? Tahu. Tapi apa yang dia ikuti? Hawa nafsu. Dalam hal ibadah pun demikian. Kalau kita mau ibadah, ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu dia. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada ini. tapi dia tetap melakukannya, apa yang dijadikan itu semua hawa nafsu. Dalam hal muamalah pun demikian, menipu, berbohong, khianat dalam berjual beli, dalam bertransaksi, nah, riba dan seterusnya, hawa nafsu yang dijadikan, yang dijadikan tuntunan dia. Ini kata beliau, Allah Taala, sebagian manusia dia bisa selamat dari beribadah kepada berhala, dari beribadah kepada patung, dari beribadah kepada pohon, bebatuan dan lain sebagainya. Bahkan dia mengenal tauhid, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah, dia mengenal sunnah, tapi dia tidak selamat dari mengikuti hawa nafsu. Yang dijadikan tolak ukur itu adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya memerintahkan berangkat, berangkat. Hawa nafsunya memerintahkan diam, diam. Hawa nafsunya memerintahkan kesana, kesana. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmin?" Tidakkah kalian pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ إِلْمٍ, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal. Allah tutupi pendengarannya, Allah tutupi matanya, Allah jadikan buta matanya, dan Allah kunci hatinya. Subhanallah. Kalau sudah yang demikian, فَمَنْ يَهْدِيهِ, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Siapa yang bisa memberikan nasihat kalau keadaan orang seperti ini? Matanya Allah tutupi, telinganya Allah tutupi, hatinya Allah kunci. Disebabkan apa? Disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu banyak ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Ad-dunya wuzilataha, dunia dan perhiasannya, harta, tahta, wanita, dan kedudukan, popularitas dan lain sebagainya. Kata beliau rahimahullahu hadirallahu ta'ala wa ra'ah, فَمَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فَهُوَ صَالِئٌ أَيْ خَارِجٌ أَنْ عَادَاتِهِمْ وَتَقَالِيدِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ وَنِظَامِهِمْ وَمَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ. Barang siapa yang dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa sallam, maka dia adalah orang-orang sabiq, yaitu orang yang keluar dari kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, keluar dari taqalidihim, mengikuti mereka, membebek mereka, keluar dari madhabnya mereka, keluar dari aturan-aturannya mereka, dan apa-apa yang mereka dapatkan atasnya dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, pendahulu mereka. Maka dikatakan orang aneh. Nah, karena mereka telah keluar dari apa yang biasa mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Baik. Waisamunahu haswiyan. Dan juga terkadang mereka menamakan orang-orang yang berpegang dengan kebenaran ini adalah haswi, haswiyan. Haswiyan minal haswi. Apa itu? Wahuwa syai'un ladzi la fa'idata minhu. Al-hasu itu adalah sesuatu yang tidak memiliki manfaat, sesuatu yang tidak memiliki faedah. Jadi kalau kita menjelaskan, nah, ini loh tuntunan Nabi SAW, ini caranya kita dalam beribadah kepada Allah, ini caranya salat, ini caranya zakat, ini caranya berpuasa, berbagai macam bentuk penjelasan, keterangan yang kita sampaikan, mereka anggap itu kalamul farid, ucapan kosong, la faidata min, yang tidak memiliki faedah sedikit pun. Kalau kalian mau mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka kalian akan masuk surga. Kalau kalian mengingkari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalian akan masuk neraka. Mereka anggap itu adalah ucapan yang enggak berfaedah. Nah, jangan kalian terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang enggak bermanfaat, yang enggak berfaedah. Mereka anggap ini sebagai sesuatu ucapan-ucapan yang enggak ada manfaatnya. Wa hasyul kalami huwa al-kalamu alladhi laysa fihi faida. Hasyul kalam, dikatakan hasyul kalam itu adalah apabila ucapan itu tidak ada faedah di dalamnya, tidak ada manfaat di dalamnya. Nah, ucapan-ucapan pelawak misalnya, enggak ada manfaat sedikit pun. Ucapan kosong, ucapan-ucapan seorang penyanyi itu contohnya. Ucapan kosong. Wa yusammunahum sathiyyin wa muta'akhirin wa jamidin ila ghairi dhalika min al-alfaz. Mereka juga menamakan orang-orang yang sathiyyin, orang-orang yang dangkal pemikirannya, orang-orang yang terbelakang, muta'akhirin, orang-orang yang jamidin, kaku, dan tidak bisa ditekuk. Dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang mereka sematkan kepada ahlul haq. Nah, ini adalah biasanya orang ahlul jahiliyah. Maka enggak heran ahlu sunnah dari zaman dulu dijuluki macam-macam, hingga zaman kita masih hidup sekarang ini, hingga nanti ila yaumil akhir, mereka akan mendapatkan julukan-julukan, gelaran-gelaran yang buruk. Nah, lakin hadza la yadurru ahlul haq, ada tetapi ini semua tidaklah membahayakan ahlul haq, orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Faqawmu Nuhin qalu, dan lihatlah ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengatakan ma naraka illa basharan mithlana وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَ بَادِيَ الرَّعْيِ. Kaumnya Nabi Nuh yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh AS, mereka mengatakan مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا, tidaklah kami melihat wahai Nuh, orang-orang yang bersamamu itu adalah orang-orang yang seperti kami, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki titel, orang-orang yang bersih, orang-orang yang demikian dan demikian. Gak ada yang kayak kami, orang-orang yang seperti yang ikut dengan kalian itu. Nah, yang berpikiran maju, orang kantoran dan lain sebagainya. Nah, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ, dan tidaklah yang kami lihat dari orang-orang yang mengikutimu itu wahai Nuh, kecuali orang-orang yang rendahan dari kami, gak punya jabatan, orang yang gak punya kedudukan, baru ikut kepada dakwah kalian. Nah, badir ra'i, orang-orang yang gak memiliki akal yang panjang, pendek akalnya. Nah, mereka sangka demikian, orang-orang bodoh bahasanya, orang-orang yang tidak mengerti istilah-istilah modern. Ini ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Nuh alaihissalam. Lihat, dalam rangka merendahkan Nuh alaihissalam berserta dengan orang-orang yang lainnya. Aisyat hiyun, yaitu orang-orang yang berakal pendek. Main dahun tafkir, yang mereka tidak memiliki pemikiran yang jauh, asal ikut aja. Nah, padahal kan tidak demikian. Nah, ittaba'uka 'ala ghairi tafkirin. Mereka mengikutimu itu tanpa berpikir panjang. Tanpa berpikir panjang, pokoknya ikut. Amma al-qala'u walladziina 'indahum razanah falam yattabi'uka. Adapun orang-orang yang akil, orang-orang yang cerdas lagi pandai, dan mereka memiliki pemikiran yang panjang, maka mereka enggak akan mengikutimu wahai Nuh. Nah, karena mereka telah ditakut-takuti oleh syaitan. Kalau engkau mengikuti dia, maka akan berkurang nanti rezekimu. Cari ini akan susah, daganganmu akan enggak laku, pelangganmu akan lari, dan lain sebagainya. Engkau akan bersifat keras, engkau akan demikian dan demikian, anak istrimu makan apa, dan lain sebagainya. Baik. Nah, sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka di kesempatan ini kami mengingatkan pada diri kami sendiri juga kepada ikhwani ahibba'i fillah untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa tanasuh bainana alal thabat. Nah, untuk saling menasehati satu dengan yang lainnya dalam perkara kebaikan, kebajikan dan ketakwaan, saling menasehati untuk terus-menerus bisa kokoh di atas kebenaran. Ujian, fitnah akan terus datang silih berganti. Dengan ujian dan fitnah itu akan kemudian ternampakkan siapa orang-orang yang jujur dengan pengakuannya, siapa orang-orang yang hanya mendompleng untuk mendapatkan manfaat dunia. Akan terpisahkan dengan adanya fitnah dan ujian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin bisa kami sampaikan di malam hari ini kurang lebihnya. Saya memohon maaf, mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Nah, visual. Ada pertanyaan? Memberikan ucapan bela sungkawa kepada kerabat kita yang hadir.